بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، kita lanjutkan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya ketika beliau tertinggal pada perang Tabuk, tidak ikut serta dalam perang tersebut. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan perang Tabuk pada kondisi yang sangat panas, dan beliau menghadapi perjalanan yang jauh dan akan melewati padang pasir yang sangat panjang dan luas. Qalilatul ma'. Naam. Di mana padang pasir tersebut memiliki air yang sangat sedikit. Dan juga beliau akan menghadapi musuh yang sangat banyak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan secara terang-terangan urusan mereka kepada kaum muslimin, kepada pasukannya, kepada para sahabat yang akan ikut serta dalam perang Tabuk, agar mereka bersiap-siap dengan persiapan perang yang memadai, menyiapkan alat perangnya untuk menghadapi musuh. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. Dan kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW jumlahnya sangat banyak. Jadi jumlahnya banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafiz. Dan tidak bisa mengumpulkan mereka kitabun hafiz. Ya, kitab yang terjaga secara konteks letter-letter. 6. Yang dimaksud di sini adalah ad-daftar. Ya, buku yang di dalamnya ditulis nama-nama pasukan. Ya. Nama-nama pasukan yang ikut serta dalam perang tersebut. Dalam setiap peperangan. Akan tetapi pada perang Tabuk, la yajma'uhum kitabul hafiz. Dan tidak bisa mencatat nama-nama mereka. Ya, tidak bisa mengumpulkan nama-nama mereka saking banyaknya. Karena banyaknya jumlah mereka, sebagaimana yang telah disebutkan, ya, sekitar kurang lebih 10.000, bahkan ada yang menyebutkan, ya, sekitar mendekati 40.000, bahkan ada yang menyebutkan sekitar 70.000. Nah, begitu banyak, ya, jumlah kaum muslimin yang ikut dalam perang Tabuk. Kemudian qala Ka'ab, berkata Ka'ab, lanjutkan kisahnya. Faqala rajul yuridu an yataghayyab illa dhanna an dhalika sayakhfa fihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Faqala rajul, wa fi riwayah fama rajul. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari Dan kalimat fama rajulun ma nafiyah. Nah, maka tidak seorang pun ya yang ingin untuk tidak ikut, yang tidak hadir dalam perang Tabuk, ya, jadi seorang yang tidak ingin untuk tidak ikut dalam perang Tabuk, illa kecuali melainkan dhanna, dia menyangka, dia mengira, anna dzalika sayakhfa bihi, bahwasanya hal itu akan tersembunyi, ya, dengannya. Dia tidak akan ketahuan. Nah, ya, karena jumlahnya sangat banyak, jumlah yang begitu banyak, kemudian buku yang biasanya digunakan untuk mencatat nama-nama pasukan itu tidak bisa menampung, ya, tidak bisa dikumpulkan nama-nama mereka. Nah, sehingga orang-orang yang ingin absen, ya, dhaif, orang-orang yang ingin absen, tidak mau ikut dalam perang Tabuk, itu tidak akan ketahuan, ya, karena jumlah yang banyak. Baik, sehingga mereka, ya, orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, yang kebanyakannya dari kalangan orang-orang munafik, akan diterangkan oleh Ka'ab bin Malik. Baik. Dan juga tiga sahabat mulia yang diabadikan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Malam yanzil fihi wahyu min Allah, selama tidak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang tersebut. Jadi siapa saja yang ingin absen, yang tidak mau ikut dalam perang karena dia menyangka tidak akan ketahuan, akan tersembunyi, ya, selama tidak turun wahyu dari Allah tentang dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, wa ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata, dan Rasulullah SAW melakukan peperangan tersebut, yaitu perang Tabuk. Hina tabat al-thimar, hina tabat al-thimar wal-dhilal, fa ana ilaiha as'aru. Jadi Rasulullah SAW melakukan perang tersebut, ini perang Tabuk, tilkal ghuzwa, ghuzwa Tabuk. Naam. Ketika tabat al-thimar, ya, buah kurma, al-thimar dimaksud adalah al-thamar. Nah, buah kurma sudah hampir matang. Naam. Wadh-dhilal, dan ketika adanya naungan, yakni ingin istirahat, rohah di rumahnya. Nah, karena kondisi yang sangat panas, ditambah dengan, ya, buah-buah yang mereka tanam dari buah kurma itu sebentar lagi akan masak dan siap dipanen. Nah, ini rezeki. Maka Ka'ab bin Malik, fa'ana ilaiha as'ar, fa'ana ilaiha as'ar ay amil, amilu, maka saya pun condong, ya, kepadanya. Ini kepada buah-buahan yang sebentar lagi, nah, akan matang, ya. Nah, buah kurma yang sebentar lagi akan siap, nah, dipanen. Dan lebih condong untuk roha, ya, Bilal di naungan, ya, berteduh, ini di rumahnya, istirahat. Nah, Baik. Fatajahhaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Rasulullah sallam dan kaum muslimin bersiap-siap. Ya. Bersiap-siap menyiapkan perbekalannya. Nah, untuk berangkat ke Tabuk. Nah, jadi tajahhaz Rasulullah wal muslimuna ma'ahu. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muslimin yang bersama beliau bersiap-siap menyiapkan perbekalan untuk berangkat ke Tabuk. Nah, وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا. Maka saya pun memulai untuk juga bersiap-siap bersamanya, bersama Rasulullah SAW. Nah, saya juga mulai bersiap-siap. Tapi kemudian berarti, maka saya pun kembali ke rumah dalam keadaan saya tidak melakukan sesuatu. Ya, saya pulang ke rumah, kembali ke rumah dalam keadaan ya, saya tidak melakukan sesuatu. Ya, itu tadi lebih condong, ya, hatinya lebih condong kepada ya, buah kurma yang sebentar lagi akan matang. Nah, masak, ya. Dan ingin berada di rumah, ya, roha, nah, istirahat. Baik. Wa aqulu fi nafsi, dan saya pun berkata pada diriku, saya berkata pada diriku ini, nah, ana qadirun ala dzalik, saya mampu atas hal itu. Jika Arab, jika saya mau, nah, saya bisa ya, menyiapkan bekal dan ikut serta bersama rombongan, bersama pasukan kaum muslimin. Jika Arab, jika saya mau, tapi hati ini sudah condong, ya, gimana pada ucapan tadi, fa'ana ilaiha as'ar, fa'ana ilaiha amil. Nah, saya sudah condong kepada ini tadi, ya, timam dan lebih anak buat hilal. Nah, falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin natil jibd. Maka hal itu terus, ya, berlangsung terus menerus. Nah, yatamada, ya, terus menerus. Itu berlangsung pada diriku. Nah, itu terus menerus berlangsung padaku sampai manusia telah. Nah, sudah sangat siap. Jadi manusia sudah sangat siap untuk berangkat. Nah, jid, ya, ya, sudah sangat siap, sungguh-sungguh. Nah, untuk berangkat ke Tabuk. Fa'asbah Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'ahum. Nah, di keesokan harinya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Nah, sudah bersiap-siap akan berangkat. Walam aqdi min jihazihi syai'an. Walam aqdi min jihazihi syai'an. Dalam keadaan saya, nah, belum menyiapkan perbekalanku sedikit pun. Nah, jadi belum melakukan sedikit pun apa-apa ya, tidak ada yang dilakukan, bolak balik saja. Nah, summa ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Ya. Kemudian saya pun kembali. Ya, di pagi hari itu saya juga kemudian kembali ke rumah. Ya. Dan tidak melakukan sesuatu. Tidak menyiapkan bekal untuk perang. Nah. Jadi di pagi hari itu juga, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah menyiapkan perbekalannya, persiapannya untuk berangkat ke Tabuk, ya. Adapun Ka'ab hanya berbolak-balik. Nah, bolak lagi ke rumahnya, lihat lagi kaum muslimin, ya. Bersama Rasulullah SAW telah bersiap-siap untuk berangkat. Kembali lagi ke rumahnya. Tapi tidak dilakukan sesuatu. Tidak ada yang disiapkan. Hanya kembali ke rumah terus. Tidak melakukan apa-apa. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ. Maka yang demikian itu pun terus-menerus berlangsung. Ya. Ini gangguan syaitan. Nah, syaitan yang membuat seseorang menunda-nunda, ya nanti saja, masih panjang, ya menunda-nunda amalan. Nah, dan insya Allah kita akan sebutkan di antara fawaid dari hadis ini, ya, ini menunjukkan akan jeleknya menunda-nunda amalan. Di antaranya yang seperti yang dilakukan oleh Ka'ab. Dia tidak bersegera untuk menyiapkan perbekalannya, menyiapkan enam segalanya untuk ikut dalam peperangan tersebut. Nah, hatta asra'u sampai mereka enam telah bergerak dengan cepat. Ya, pasukan kaum muslimin mereka telah bergerak cepat. Wa tafaratul ghazwu. Makna tafaratul ghazwu ay taqaddama ghuzatu wa sabaqu wa fatu, ya ziyadah, ya wa sabaqu wa fatu. Nah, jadi sampai-sampai mereka ini pasukan telah bergerak cepat dan pasukan tersebut terus maju, ya terus maju dan mereka mendahului Rasulullah SAW sampai fatu, sampai berlalu mereka pun, ya, hilang dari pandangan Ka'ab bin Malik, ya berlalu, ya sudah pergi Rasulullah dan para sahabatnya menuju Tabuk, sudah dilihat begitu saja. Nah, jadi sampai hilang, ya, dari pandangan Ka'ab bin Malik. Berlalulah kaum muslimin menuju ke Tabuk. Fahamantu an artahila fa'adrikahum. Maka saya berkeinginan, ya, ataupun saya berkeinginan untuk artahila, untuk pergi, ya, berangkat. Ya, saya berkeinginan, tapi keinginannya lemah, dhaif. Ya. Jadi himmatuhu dhaifah. Jadi keinginannya, ya, lemah. Tidak kuat, tekadnya tidak kuat. Mau pergi, supaya apa? Saya punya keinginan untuk berangkat. Saya berkeinginan untuk berangkat. Artahil fa'adrikahum. Maka supaya saya bisa enam menyusul mereka. Ya, mendapati mereka, menyusul mereka. Nah, tapi karena keinginannya lemah, ya, sehingga hanya sebatas, ya, ucapan saja. Nah, jadi saya ingin untuk berangkat supaya saya bisa menyusul mereka. pasukan kaum muslimin akan berangkat ke Tabuk. 6. Faya laitani fa'altu. Ya. Maka aduhai kiranya kalau saya 6 dahulu melakukan hal itu. Ya. Summa lam yuqaddar dzalika li. Kemudian tidak ditakdirkan hal itu untukku. Ya. Jadi tidak ditakdirkan hal itu untuk Ka'ab. Nah, jadi dia ya terus di tempatnya tanpa melakukan apa-apa. Nah, hanya berkeinginan ya. Coba saya bisa menyusul. Tak bisa menyusul. Tapi kenapa? Keinginannya itu lemah. Nah, keinginannya lemah. Ya, pas aduhai kiranya saya melakukan hal tersebut. Nah, namun tidak ditakdirkan hal itu untuk beliau, untuk menyusul kaum muslimin. Fatafiqtu idza kharajtu fi an-nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya setelah kepergian Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Tabuk dalam keadaan beliau masih berada di tempatnya di kota Madinah. Maka dia pun mengatakan, fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah SAW. Saya pun mulai keluar di tengah manusia. Nah, setelah perginya Rasulullah SAW, setelah keluarnya Rasulullah SAW, ya, bersama para pasukannya, yahzununi. Jadi beliau sangat menyedihkan diriku. Sangat sedih. Ya, dia menyedihkan dirinya sendiri. Nah. Anni la ara li uswatan. Sungguhnya saya tidak melihat bagiku uswah, seorang teladan contoh, ya, ketika beliau berjalan-jalan di tengah-tengah manusia, tidak ada orang yang merupakan teladan dan contoh dari orang-orang tadi, ya, yang pantas untuk dijadikan contoh. Nah, kecuali illa rajulan maghmusan alaihi fi an-nifaq. Kecuali seorang yang maghmus. Ya. Ya, mab'unan alaihi. Orang yang tenggelam jauh dalam kemunafikan. Orang yang tertuduh ya sebagai orang munafik. Ya. Kecuali orang yang demikian yang didapatinya. Ya, ketika keluar ya tidak ada orang-orang yang dilihatnya dari orang-orang yang pantas untuk dijadikan teladan. Kecuali orang-orang yang telah tertuduh sebagai orang munafik. Ya, rajulan maghmuzan. Naam, alaih yang telah tenggelam jauh di dalam kemunafikan. Naam. Seorang yang tercela atas ya, tertuduh sebagai orang munafik. Naam. Aw rajulan mimman 'adzara Allah ta'ala min adh-dhu'afa, atau seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan uzur kepadanya dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang lemah. Jadi yang tidak ikut dalam perang Tabuk, ya, selain tiga orang yang merupakan sahabat mulia yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang telah tertuduh sebagai orang munafik, ya, yang sudah tenggelam jauh dalam kemunafikan dan diketahui oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Nah, atau seseorang yang mendapatkan uzur dari kalangan orang-orang yang lemah, ya, kaum muslimin yang lemah, yang tidak bisa ikut dalam perang tersebut. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut-nyebut namaku, ya, tidak pernah menyebut namaku. Hatta balagha Tabuk, sampai beliau tiba di Tabuk. Ya, Rasulullah tidak pernah bertanya mana Ka'ab. Ya. Nah, ya, saking banyaknya manusia, banyaknya pasukan kaum muslimin. Jadi beliau tidak pernah menyebut namaku sampai beliau tiba di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum di Tabuk. Maka kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, dalam keadaan beliau duduk di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah pasukan ketika di Tabuk, ya. Jadi beliau pun berkata, beliau bertanya maksudnya, ya, kepada pasukannya, ya, dalam keadaan beliau sudah duduk di Tabuk, telah sampai di Tabuk. Nah, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, Ka'ab ibn Malik, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ya, ini kalau dalam bahasa kita, bikin apa Ka'ab bin Malik? Kenapa tidak ikut dalam pasukan? Apakah dia sakit? Nah, Rasulullah SAW bertanya. Nah, Rasulullah SAW itu adalah sosok teladan. Nah, yang mana beliau adalah orang yang sangat peka. Nah, dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap sesama. Nah, dan itu yang harus dilakukan, ya, yang harus kita contoh, ya, sebagai sebaik-baik teladan. Nah, dan itu pula yang diterangkan oleh para ulama, ya, seperti Atha bin Abi Rabah dalam sebuah ucapannya. Nah, carilah tentang saudara. Apabila saudaramu tidak enam, apabila saudaramu, apakah dia sementara dalam keadaan sakit? Kalau engkau tahu dia sakit, maka jenguklah dia. Jangan cuek, ya. Jangan acuh tak acuh. Itu sikap yang tidak baik. Enam, jangan membiasakan diri kita, ya, menjadi orang yang acuh tak acuh. Enam. Terus kalau dia sibuk, ya, maka bantulah dia. Kalau dia dalam keadaan sibuk, maka mungkin saja dia butuh pertolongan. Maka bantulah saudaramu. Dan kalau dia lalai, apakah dia lalai? Dan kalau dia lalai, ya, sehingga tidak pernah muncul di majelis ta'lim. Nah, maka ingatkan dia. Nah, maka ingatkan dia. Jadi seorang muslim harus punya kepekaan yang tinggi terhadap saudaranya. Nah, karena dia sangat membutuhkan saudaranya. Dia butuh orang lain. Dia tidak akan bisa hidup sendiri. Ya? Ini sebagai faedah yang disisipkan. Nah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Begitu banyak manusia yang hadir, ya, yang ikut dalam perang Tabuk, tapi beliau ingat Ka'ab. Nah, Ka'ab. Maka ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Kenapa tidak ikut? Ya, bersama pasukan yang lain. Masya Allah, menunjukkan Ka'ab bin Malik ini punya keutamaan. Ya. Jadi, apa yang dikisahkan dalam kisah ini bukan sesuatu yang merendahkan Ka'ab. Bukan. Ya. Bukan merendahkan Ka'ab. Bahkan akan disebutkan di akhir kisah nanti. Luar biasa. Nama Ka'ab akan dibaca. Ya. Sampai hari kiamat nanti. Nah. Diabadikan namanya oleh Allah. Dari tiga orang. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا hatta ia dhaqat alaihim qad. Masya Allah. Ini akan dibaca, ya, oleh manusia sampai hari kiamat nanti. Menunjukkan keutamaan seorang Ka'ab. Nah. Jadi hikmahnya, ya, tertinggalnya beliau adalah kehendak Allah. Nah. Baik, maka berkata seseorang, faqala rajulun min bani Salamah. Maka seseorang dari Bani Salamah kemudian menjawab, berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, habasahu burdahu, wal nazaru fi hudfayhi. Wahai Rasulullah, telah menghalanginya, atau burdanya, ya, selendangnya, bentuk pakaiannya, nah, telah menghalanginya dan dia melihat kepada kedua sisinya. Ini secara ucapan, ya, makna kalamnya tidak demikian. Nah, hanya ucapannya ini hanya sebatas ada kandungan yang tersirat dalam ucapannya tersebut dari ucapan orang ini. Nah, untuk menghinakan Ka'ab, merendahkan Ka'ab bin Malik. Nah, tapi dengan bahasa yang halus, ya. Tapi yang mendengar paham apa maksudnya. Nah, kadang sebagian orang menggunakan kata-kata yang tersirat maknanya, ya, tersirat, tapi kalimatnya halus, halus kedengarannya, tapi ternyata sangat menusuk. Nah, kalau bagi yang mengerti dan memahami ucapannya tersebut. Baik. Jadi ketika Rasulullah SAW bertanya, maka seseorang dari Bani Salamah kemudian menjawab, nah, pertanyaan Rasulullah SAW, yang mana ucapannya itu memiliki makna isyarat, kata para ulama, ila ijabihi binafsihi wa libasihi. Ini dari ucapannya itu, ya, selendangnya telah menahannya dan dia melihat pada kedua arahnya, kedua sisinya. Itu secara makna kalimat, ya, secara kalimat, konteks kalimat. Namun yang dimaksud sebenarnya kalimatnya ini, wa fil kalam isyaratun ila ijabihi binafsihi wa libasihi. Nah, pada ucapan ya seorang dari Bani Salamah ini tadi, dalam ucapannya enam isyarat kepada enam yakni dia membanggakan dirinya dan pakaiannya. Ini orangnya agak sombong. Ya. Dia takjub terhadap dirinya dan pakaiannya. Nah. Jadi kalimat yang digunakan oleh orang dari Bani Salam ini kalimat kiasan. Ya, kalimat kiasan. Itu menggambarkan bahwasanya keadaan Ka'ab bin Malik sekarang itu lagi berleha-leha. Ya. Ya. Dia ingin sekarang lagi berleha-leha di rumahnya. Ya. Dia berbangga-bangga apa? Nah. Bangga terhadap dirinya, pakaiannya. Nah, bermegah-megah dengan apa yang dimilikinya. Nah. Kurang lebih begitu maknanya. Ya, dia ingin santai-santai, roha di rumahnya. Nah. Baik. Kemudian faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepadanya. Nah, berkata kepada seorang dari Bani Salamah tadi. Ya. Berkata kepada rajul dari Bani Salamah yang kemudian menghinakan Ka'ab, ya, mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk Ka'ab. Bisa makulka, ya, alangkah buruknya apa yang kau katakan. Nah, Allahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan. Demi Allah ya Rasulullah, tidaklah kami mengetahui tentang Ka'ab alaihi ay ala Ka'ab ibn Malik. Ya. Tidaklah kami mengetahui tentangnya illa khairan, kecuali kebaikan. Ya. Kita tidak tahu pada dirinya, pada saudara Ka'ab ini, kecuali kebaikan. Ini Masya Allah adalah khair. Ya, huwa adalah khair. Bukan seperti yang diucapkan orang ini. Ya. Ini menghina saudara kami. Nah. Baik. Fasa kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun terdiam. Nah, Rasulullah SAW terdiam, tidak membenarkan ini dan tidak juga ini. Ya. Jadi diam. Nah. Jadi Syekh Al-Utsaimin menyebutkan sakat Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yujib bi syai'in. Naam. Ya, jadi Rasulullah sallallahu terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Nah, terdiam. Ya. Tidak kepada rajul ini yang telah menghinakan Ka'ab bin Malik. Ya. Tidak pula kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Tidak membela. Nah, jadi Rasulullah dia dan tidak menjawab. Nah. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Jazakallahu khairan. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.